Selanjutnya mungkin pada Nisha akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Abu Ibrahim Muhammad Umar bin As-Sayyid Umar As-Sayyid Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelum kami mulai pengajian pada malam hari ini, kami dari panitia mengumumkan bagi ikhwah yang masih memiliki sepeda motor di samping masjid atau di samping musala, kami harapkan untuk segera ditaruh di belakang, di parkiran belakang. Dan bagi ada yang membawa anak-anaknya, tolong diperhatikan atau mungkin taruh di samping antum, biar antum jaga jangan sampai mengganggu berlangsungnya kajian pada malam hari ini. Atas perhatian antum kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan Al-Ustaz Abu Bakar Ambon Hafidhullah Ta'ala telah berada di tengah-tengah kita. Kepada Al-Ustaz, falatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Thumma amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd, ayyuhal hadirun jama'a rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fid din a'azani wa 'azakumullah, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam kesempatan malam hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fil haqiqah, sebenarnya kedatangan kita lebih pantas untuk mengambil istifadah, mengambil faedah dari ustaz-ustaz kita, wabil khusus Ustaz Muhammad As-Sayyid Hafizahullah Ta'ala, yang mana kita membutuhkan bimbingan, arahan dan juga nasihat-nasihat beliau, ilmu beliau yang itu khususnya pada diri saya pribadi menginginkan agar kedatangan kita sekedar untuk beristifadah kepada beliau. Dan tetapi barakallahu fikum, ya, permintaan dari al-ikhwan untuk kita memberikan sedikit suatu kalimat yang pada hakikatnya kalimat-kalimat tersebut lebih pantas untuk diarahkan kepada orang yang berbicara, dan kita menganggap ini adalah husnuzon, ya, para ikhwah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kita dan antum semua dengan kebaikan dan mengumpulkan kita di dunia di atas kebaikan, dan insyaallah taala di akhirat di atas kebaikan pula di tempat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Mungkin sekedar mimbar mudzakarah dalam kesempatan malam hari ini, sesuatu yang mungkin sering kita mendengarnya, akan tetapi semakin kita mengulang, semakin kita menguatkan dari ilmu yang telah kita dengar, maka tidak ada salahnya terus diulang, diulang dan diulang sebagai nasihat untuk kita semua, ya. Karena kita semua tidaklah merasa aman kita ini mengakhiri kehidupan di dunia ini dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedikit ataupun besarnya suatu ilmu, sedikit ataupun besarnya suatu nasihat, maka barakallahu fikum, dengan adanya pengulangan-pengulangan diharapkan kita menjadi sadar, kita tetap mengingat, dan semoga dengannya tetap bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sedikit untuk mengulang dari penjelasan perkara-perkara diterimanya suatu amalan. Perkara-perkara diterimanya suatu amalan yang ini merupakan, senantiasa kita nasihatkan pada diri kita pribadi untuk menyelaraskan kehidupan kita di dunia ini, yang pada hakikatnya tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu tidaklah diterima kecuali dengan perkara-perkara tersebut. Sehingga dengan sedikit muzakarah ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua. Di sini, ya, syekh kita, guru kita, Al-Akh Abdul Abbas Yasin Al-Adani hafizahullah taala, ya, dalam kitab beliau, ya, Zammur Riya wa Ahlih, celaan riya dan pelaku-pelakunya, mengatakan pada pasal atsani fi zikri arkani qabulul ibadah, penyebutan rukun-rukun diterimanya suatu ibadah, i'lam annal amala la yakunu maqbulan illa bi salasati umurin. Ketahuilah bahwasanya suatu amalan tidaklah diterima kecuali dengan tiga perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, kata beliau hafizahullah ta'ala sebelum menyebutkan dalil-dalilnya, ayyakuna muwafiqan lima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yaitu haruslah mencocoki dari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fakullu amalin mukhalif lima ja'a bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falaysa bisalih. Maka semua amalan yang menyelisihi dari apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaysa bisalih, maka itu tidaklah dikatakan sebagai amalan saleh. Bal huwa batil, akan tetapi amalan tersebut adalah amalan batil, amalan yang salah, amalan yang tercela. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, wahai Nabi, kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Naam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka itu berbuat sekutu, membuat syariat bagi mereka pada perkara agama yang tidak diizinkan dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwan fil din, a'azani wa a'azakumullah. Ini adalah syarat pertama, perkara pertama diterimanya suatu ibadah. Ya, harus mencocoki dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, karena dikatakan oleh para ulama, agama itu adalah warisan para nabi. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Maka kita hanyalah mewariskan, tidaklah kita membuat sesuatu perkara yang baru. Kita hanyalah mencontoh ittiba. Tabarakallahu fikum. Ini adalah ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan perintah untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara ini sangat penting. Walaupun kita telah sering mendengar tentang syarat-syarat diterimanya suatu amalan, dengan kita kembali mendengar senantiasa mengingatkan kita semua untuk senantiasa meluruskan amalan kita, menyesuaikan amalan kita dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama saja, sawa'un kana fil i'tiqad, sama saja apakah itu pada perkara akidah, keyakinan kita, sama saja apakah itu pada perkara al-qaul, perkara ucapan, apakah itu pada perkara amalan anggota badan, maka ini semua harus mencocoki dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita mengoreksi diri kita, apakah keyakinan kita, akidah kita, manhaj kita, apakah perkataan kita dalam perkara ibadah, apakah perbuatan kita dalam perkara ibadah sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau kita justru melampaui batas, berbuat sesuatu atas pendapat kita, berbuat sesuatu atas pendapat orang yang kita cintai, berbuat sesuatu atau meyakini sesuatu berdasarkan pendapat kita atau pendapat orang yang kita cintai dalam keadaan ternyata itu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan teguran, koreksian ya pada diri-diri kita ketika kita melakukan suatu amalan. Karena barakallahu fikum, ketika kita tidak mengoreksinya, bahkan pada akhirnya sedikit demi sedikit, pada akhirnya sebagaimana kata pepatah menjadi bukit, kita tidak sadar penyimpangan yang sedikit pada akhirnya menjadi penyimpangan yang besar. Apakah itu pada perkara akidah, apakah itu pada perkara manhaj, ya, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Naam. Dan perkara inilah yang sangat ditegur dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika memperingatkan perkara agama ini. Ya, yaitu bahwasannya ketika memperingatkan dari perkara-perkara bidah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naam, sebagaimana dikatakan dalam hadis, ya, yaitu memerah matanya, irtafa sautah, yaitu kemudian meninggi suaranya, ka'annahu mundhirul jaish, Seakan-akan Rasulullah SAW memperingatkan pasukan di medan perang. Naam. Ya, bayangkan. Demikian tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan perbuatan bid'ah ini. Dan juga bagaimana contoh di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau demikian keras memperingatkan dari nenek moyang dari perkara bid'ah. Pada waktu itu adalah Al-Khawarij, ya, sudah ada ciri-cirinya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sekeras peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati adanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Bisa dipahami. Ya, ketika didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang meminum khamr, dicambuk lagi. Didatangkan dicambuk lagi. Atau didatangkan orang yang meminta hukuman rajam karena berzina. Ketika dilaknat, dicaci maki, ya, oleh manusia pada zaman tersebut, oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan justru dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menginginkan apa? At-taubah. Mereka menginginkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyadari kesalahannya. Akan tetapi sebagaimana manusia terkadang iman itu naik, terkadang iman itu turun. Ketika iman turun itu manusia tergelincir, terjatuh kepada kemaksiatan, tetapi dia ingin bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak dengan bid'ah. Ya, tidak dengan perbuatan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu pada perbuatan, apakah itu pada perkataan, apakah itu pada i'tikad keyakinan. Ya. Bagaimana ketika di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seseorang yang kelihatannya ahli ibadah, ya, dengan penampilan yang menunjukkan kesederhanaan pada perkara dunia, zuhud, ya, dengan kening-kening jidat yang hitam karena bekas ibadah, muka yang pucat pasi karena banyak siam, banyak puasa, ya, seakan-akan orang yang tidak butuh dunia dan menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Tetapi ketika itu adalah perbuatan bid'ah, justru tidak dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditegur dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Kenapa sampai demikian barakallahu fikum? Karena para pelaku bid'ah, ya, mereka yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, baik pada perkataan, baik pada amalan anggota badan, apakah keyakinan, maka mereka itu menyangka mereka berbuat baik, ya atau tidak? Mereka menyangka mereka itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan justru mereka melakukan dosa karena menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Inilah mengapa kita jangan sampai tertipu dengan penampilan, tertipu dengan ucapan yang dihias-hiasi. Akan tetapi kalau itu pada hakikatnya adalah suatu kebid'ahan, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah batil. Nah. Mengapa sampai ditegur dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena pelaku kebidahan mereka itu tidak sadar bahwasannya mereka itu di atas kebatilan. Mereka tidak sadar kalau mereka itu menyimpang. Berbeda dengan ashabul ma'asi, pelaku kemaksiatan, yang mereka mengakui tentang kesalahan yang terjadi pada mereka. Nah, ini sejarah membuktikan kepada kita semua barakallahu fikum, ya, bahwasannya al-inhiraf, ya, penyimpangan dalam perkara agama ini awalnya itu adalah bid'ah yang kecil. Awalnya itu adalah penyimpangan yang kecil. Ketika seseorang tidak berhati-hati tentang keselamatan agamanya, maka dikhawatirkan akan menjadi penyimpangan yang besar, dan bahkan yang lebih dahsyat dari itu adalah bisa keluar dari agama. Nah, dikatakan oleh para salaf bahwasanya aku melihat tidaklah orang yang paling cepat terjatuh kepadanya kemurtadan, keluar dari Islam itu adalah para ashabul bid'ah. Ya. Karena kalau tanpa disadari, terus-menerus. Ya. Terus di atas kebatilannya dan semakin membesar, tanpa disadari tidak berada dalam daerah Islam, akan tetap bisa keluar dari al-Islam. Nah, ya, bid'ah kecil bisa menjadi bid'ah yang besar. Sehingga pernah kita sampaikan dalam majelis ini, ya, bahwasannya para salaf itu demikian mereka mengkhawatirkan, yaitu musibah dalam perkara agama. Yang berbeda, barakallahu fikum, antara musibah agama dengan musibah dalam perkara dunia. Terkadang mungkin kita kehilangan harta benda kita, kita kehilangan ini, kehilangan itu, kita terjadi musibah ini, musibah itu dalam perkara dunia. Tetapi para salaf memandang musibah dalam perkara agama, penyimpangan dalam perkara agama itu lebih besar dan lebih mereka khawatirkan, mereka takutkan daripada musibah-musibah dalam perkara dunia. Nah, ya pernah kita beri contoh dalam majelis ini dulu bagaimana ucapan seorang salaf, ya, ketika ketinggalan dari sekedar sholat jamaah. Nah, ya, beliau mengatakan, ini baru sekedar ketinggalan sholat jamaah. Lalu bagaimana kalau penyimpangan manhaj, penyimpangan akidah, penyimpangan dalam perkara agama yang lebih dahsyat dari itu? Ini sekedar ketinggalan sholat jamaah. Ya, dengan perkataan yang luar biasa, mungkin kalau anak saya meninggal, katanya, tetangga-tetangga saya, teman-teman saya akan banyak takziah kepada saya. Ya. Akan tetapi ketika saya ketinggalan sholat jamaah, nggak ada orang mengkasihani saya. Oh, saya sudah ketinggalan sholat jamaah. Ya. Bayangkan. Ini baru sekedar ketinggalan sholat jamaah. Lalu bagaimana kalau sampai penyimpangan manhaj, membela ahlul bidah, ya, berintima, bergabung dengan ahlul bidah? Ya. Nggak ada orang yang mengkasihani. Oh, kasihan kamu ya. Tetapi kalau anak saya meninggal, kalau orang tua saya meninggal, atau siapapun orang yang saya cintai meninggal, justru banyak orang bertakziah pada saya. Oh, kasihan kamu. Sabar ya. Ya. Tapi kalau musibah dalam perkara agama sudah tidak dianggap lagi. Ya. Inilah fenomena zaman sekarang, barakallahu fikum. Ya. Ya, agama sudah dianggap sesuatu yang biasa saja. Agama dianggap, ya, mungkin banyak ya permainan aja. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini yang kita khawatirkan kepada diri kita masing-masing, barakallahu fikum. Sudah sepantasnya bagi kita semua, ya, untuk senantiasa mengoreksi pada diri-diri kita, maslah kita, jalan kita. Ya. Yang tidak ada lagi kembali ke dunia setelah kita meninggal dunia. Ya. Akan tetapi inilah kesempatan bagi kita untuk senantiasa saling nasihat menasihati dan senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan amalan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang kedua dalam kesempatan yang ringkas ini, Syekh Akhuna Abul Abbas Yasin Al-Adani hafizhahullah taala mengatakan, al-amru tsani, ya, perkara yang kedua yang mungkin sering kita mendengar, ayyakuna al-amil mukhlishan fi 'amali lillah fi ma bainahu wa bainallah, yaitu orang yang beramal itu dia harus ikhlas dalam amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala agama ini. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah, sungguhnya aku hanyalah diperintah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan bagi Allah itu agama. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan aku menjadi orang yang pertama yang berserah diri menjadi seorang muslim. Qul inni akhafu an asaitu rabbi azaba yaumin adzim. Katakanlah, sungguhnya aku takut aku bermaksiat kepada Rabbku, yaitu takut kepada azab pada hari yang dahsyat. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, katakanlah hanya kepada Allah aku menyembah, mengikhlaskan baginya agamaku. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Naam. Tabarakallahu fikum. Ya, al-ikhlas amrun 'adzim. Ya. Al-ikhlas adalah perkara yang besar. Mudah untuk diucapkan, akan tetapi prakteknya penuh dengan pentaksilan, perincian, penuh dengan seluk-beluk. Dan semakin seseorang itu bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh menjihadi dirinya, hawa nafsunya untuk ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia menemukan bahwasannya perkara ikhlas adalah perkara yang demikian beratnya. Sebagaimana dikatakan para salaf, ya, tidaklah mereka mendapati perkara yang paling sulit yang mereka dapati kecuali dalam perkara niatnya. Nah, fa innaha tataqallabu alayya, karena sungguhnya niat itu senantiasa berbolak-balik atas diriku. Dan tidaklah barakallahu fikum, ya, orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara agama ini, ya, kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala demikian, yaitu, ya, bahwasanya mereka benar-benar berusaha untuk mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit saja seseorang lepas penjagaan niatnya dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikhawatirkan, dia tidak menjaga niatnya tersebut, sedikit pada akhirnya menjadi besar penyimpangan tersebut. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka menyimpang maka pada akhirnya Allah simpangkan hati-hati mereka. Nah, ini tidak main-main, ya ikhwah barakallahu fikum. Perkara yang pertama itu demikian besar, perkara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang kedua ini al ikhlas, ini juga demikian juga perkara yang demikian besar. Nah. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Nah. Perkara al ikhlas ini barakallahu fikum, ya, merupakan tugas para nabi dan para rasul ketika mereka mendakwahkan ajaran agama ini. Tidaklah ada ihtimam yang paling besar, perhatian mereka yang paling besar, kecuali mendakwahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Dan justru memperingatkan, ya, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah sesembahan itu perkara yang nampak? Apakah sesembahan itu dalam keadaan mereka menginginkan amalan tersebut perkara-perkara duniawi? Ini juga merupakan perkara yang berat. Tabarakallahu fikum. Ya. Sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa, ya, saling nasihat-nasihati dan terus mengulang, ya, mengulang-ulang perkara ini. Ya. Yang mana dikatakan para ulama, mereka tidak segan-segan untuk mengulang perkara-perkara tauhid ini. Nasihat-nasihat mengikhlaskan ibadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun majelis itu adalah majelis doktoral. Ya, majelisnya orang-orang yang sudah bergelar doktor dalam masalah agama, ya, para syekh, para masyayikh, ya. Sampai dikabarkan kepada kita, ya, jauh-jauh mengadakan suatu daurah, ya, seorang ulama seperti Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala yang diajar adalah S3 doktor-doktor, ya, yang diajar adalah masalah kitab usul salasah, ya, kitab dasar dalam perkara tauhid yang banyak diajarkan kepada para pemula, tetapi tidak segan-segan mengajarkan kepada doktorah, menunjukkan bahwasannya kita semua membutuhkan untuk nasihat-nasihat dalam perkara ikhlas ini. Ya, tidak ada yang merasa aman pada diri kita, kita meninggal dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lagi membutuhkan usul as-salasah, kita tidak membutuhkan na'am, ya, kitab-kitab dasar dalam perkara akidah. Na'am. Akan tetapi, ya, sebagaimana dikatakan, ya, semakin seseorang mengulang-ulang dalam perkara tauhid, maka semakin kokoh seseorang itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Bas rahimahullah taala, ya, Syekhul Islam pada zaman ini, ya, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dakwahnya dipenuhi dengan kalimat-kalimat tauhid, ya. Sampai disebutkan majmu' fatwa beliau, ya, jilid 1 sampai jilid yang keberapa itu, ya, sekitar jilid 9 atau berapa dari puluhan jilid itu, 1 sampai sekitar 9 atau 10 itu berbicara masalah tauhid, ya. Tidak seperti ahlul bidah al-hisbiyun yang mengatakan belajar tauhid cukup 5 menit saja. Ya. Syekh Fauzan hafizahullah taala ketika dikatakan perkara ini tertawa, bagaimana belajar tauhid 5 menit saja? Ya. Kalau hisbiyun al-ikhwanul muslimin, orang-orang yang gulu dalam perkara politik as-siyasah, ya, cukup ajarkan 5 menit, ya. Seakan-akan kamu sudah tahu siapa yang kamu sembah. Nah, itu urus masalah ekonomi umat, urus masalah kekuasaan, urus ini. Na'udzubillah min dzalik. Padahal pertama kali seseorang keluar dari dunia ini, pindah alam dari alam dunia kepada alam barzah, apa yang ditanya oleh malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya? Ditanya, apakah kamu sudah bisa menduduki posisi kekuasaan ini, kekuasaan itu? Apakah kamu sudah memiliki harta ini, harta itu? Lah, yang ditanya baru selesai meninggal, orang-orang yang mencintainya, yang mengantarkan dia ke kuburan, pergi dari kuburannya, datang utusan Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang perkara apa? Usul salasah, 3 pondasi pokok. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ini yang ditanya. Ya. Ya. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau seseorang itu tidak kokoh tauhidnya? Ya. Apa yang kira-kira bisa dijawab ketika itu? Nah. Jadi barakallahu fikum, ya, ini amrun ajib, ya. Apa yang mereka harapkan? Ya. Ya. Bahkan ketika mereka sudah sampai tingkat puncak kekuasaan pun mereka tidak bisa untuk, ya, memperbaiki tauhid umat, ya. Oh, yang penting kekuasaannya dulu dipegang, baru nanti kita ajarkan tauhid, ya. Ya. Tinggalkan itu bicara tauhid kesyirikan, ya. Yang kita bicarakan sekarang adalah masalah ekonomi umat, ya. Masalah naam kekuasaan. Nah, kalau kita sudah pegang kekuasaan maka mudah, itu omong kosong. Ketika sudah pegang kekuasaan, lupa diri. Sejak zaman naam dibentuknya Ikhwanul Muslimin sampai zaman sekarang, mereka sudah menduduki posisi-posisi, akan tetapi tidak pernah mereka itu bisa untuk, ya, merubah suatu negara menjadi negara Islam. Tidak pernah mereka bisa mencapai hal yang dicapai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Bukti yang paling nyata adalah negara Saudi Arabia yang pada akhirnya, naam, menjadi suatu negara Islam, satu-satunya negara yang bisa menerapkan hukum-hukum Islam, ya, tegaknya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Jadi inilah barakallahu fikum, ya. Tidaklah kita merasa tidak butuh kepada nasihat-nasihat ataupun bimbingan-bimbingan yang mengajak kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Senantiasa kita mengoreksi pada akidah kita, perkataan kita, amalan anggota badan kita, apakah sudah mengikhlaskan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ataukah masih ada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, atau masih ada niat-niat yang lain yang tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, yang padahal Allah mengingatkan, memerintahkan beribadah semuanya itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga, barakallahu fikum, atsalis, perkara diterimanya suatu amalan yang ketiga, kata beliau hafizahullah taala, ayyakunal amalu mabniyan ala asasil iman wal aqidah as-sahihah, bahwasanya suatu amalan itu dibangun di atas pondasi iman di atas fondasi akidah yang benar. Naam, beliau memberikan ayat-ayat dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran, ya, suatu amalan itu digandengkan dengan kata-kata iman. Ya. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falunhiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramalan soleh dari kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan dalam keadaan dia beriman, nah, dikaitkan dengan kata-kata iman, maka sungguh Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dalam ayat yang lain, wa may ya'mal minas solihat min zakarin aw unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhulul jannah yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang melakukan suatu amalan saleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, lagi-lagi digandengkan dengan keadaan dia beriman, maka mereka akan masuk dalam surga. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa menginginkan akhirat dan berusaha untuk kehidupan akhirat tersebut, maka dan dia dalam keadaan beriman, maka sungguh usaha mereka itu adalah usaha yang na'am mashkura, disyukuri. Dan banyak ayat yang lain yang beliau sebutkan dikaitkan amalan-amalan soleh itu dengan keimanan. Kemudian beliau hafizullah ta'ala mengatakan faja'al al-imana qaidan fi dzalika, maka dijadikan iman sebagai kait pada hal-hal tersebut, pada amalan-amalan soleh tersebut. Fa innal kafira la rubbama yati bil amali shalih fala yuqbalu minhu li adam tawafur hadzal qaid fihi wallahu alam. Karena terkadang orang kafir mendatangkan amalan soleh, berbuat amalan soleh, akan tapi tidak diterima darinya, dari orang kafir tersebut, karena tidak terpenuhi kait tersebut, yaitu keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terkadang bisa jadi orang kafir dia ikhlas pada Allah, saya tidak naam, apa namanya, niat-niatan dunia. Kemudian dia melakukan sholat sesuai dengan sholat sunnah Rasulullah SAW misalnya, tapi dia tidak beriman, maka ini tidak diterima pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kait keimanan ini adalah naam dijadikan kait yang berikutnya, yaitu diterimanya suatu amalan selain mencocoki sunnah Rasulullah SAW, kemudian ikhlas pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia beriman dan berakidah yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam biswab. Baik, barakallahu fikum ikhwani fiddin azani wa jazakumullah. Mungkin nasihat yang ringkas ini khususnya kepada saya pribadi, semoga bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga kepada ikhwah semua. Dan insyaallah ta'ala nanti kita akan mendengarkan kajian dari ustazuna, ustaz kita semua, Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawiyat hafizahullah ta'ala. Semoga kita bisa mengambil faedah dari apa yang beliau sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dan menjaga ahlu sunnah di semua tempat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.